السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sekarang masih dalam bab faraid, bukan bab tentang awarid. Dan pada perkataan muallif, faslun wal jaddu li abin wa in ala ma'a waladin. Takra' syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal jaddu li abin wa in ala ma'a waladi abawaini aw abin ka akhi minhum, dan kakek dari ayah, seterusnya ke atas bersama dengan anak seibu sebapak atau sebapak, seperti saudara laki-laki mereka. Fa inna qasathu al-muqasamatu an thuluthil mali u'tiyahu, jika berkurang pembagiannya dari sepertiga harta, maka bagian tersebut diberikannya. 6. Baik, jazakallah khair. Ini sepertinya kalau tidak dijelaskan dengan rinci, susah memahami kataan mu'alif. Mu'alif berkata, wal-jad. Sekarang pembagian kakek. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh mu'alif bahwa ayah mengambil seper 6 dan mengambil sisa jika tidak ada asobah dari anak atau anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki. Akan tetapi kakek bagaimana posisinya? Kalau ayah dengan saudara laki-laki dari yang meninggal, itu jelas saudara laki-laki dan saudari perempuan dengan adanya ayah, mereka tidak mendapatkan hak waris, gugur karena ada ayah. Ya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal bahwa kalalah itu dimana saudari-saudara dari yang mayat mendapatkan, itu kalau seseorang wafat, ayahnya sudah meninggal dan dia tidak punya anak laki-laki, maka di sana saudara-saudari baru dapat. Kalau kakek bagaimana? Apakah kakek menempati posisi ayah? Dengan demikian saudara-saudari tidak dapat sama sekali atau seperti apa? Ya, dalam hal ini ada khilaf pada ulama, perbedaan pendapat para ulama dari masa dahulu tentang pembagian arjat kakek dengan saudara-saudari dari mayat. Di sini muallif mengatakan waljad li abin, kakek dari garis bapak, jalur nasab bapak. Artinya bapak dari bapak si mayit. Kalau dari jalur ibu, itu berarti mayit ada ibu si mayit ini ada bapak. Kakek dari jalur ibu itu tidak termasuk, karena itu adalah zawil arham, tidak termasuk ashabul furud, dia termasuk zawil arham dan tidak termasuk juga ashabah. Tapi kalau kakek dari jalur bapak, ini yang kita bahas sekarang. Hubungan mayat dengan kakek ada perantara, yaitu siapa Ustaz Ihsan? Ayah, Ustaz. Ayah, iya. Hubungan si mayit dengan saudara-saudarinya, saudara-saudarinya yang sebapak si ibu atau sebapak, itu ada perantara siapa, Sarisan? saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki Anda dengan saudara laki-laki Anda itu melalui hubungan siapa? Yang sebapak atau sebapak saya, sebapak ibu ya? Nah. Melalui siapa hubungannya? Tetap melalui ayah. Baik. Ya, yang menghubungkan Anda dengan saudara sebapak dan seibu Anda atau saudara sebapak saja siapa? Ayah kan? Ayah, naam sahih. Betul? Naam. Kakek dengan bapak dari bapak, yaitu kakek dari jalur bapak, yang menghubungkan Anda dengan kakek dari jalur bapak juga melalui jalur? Ayah. Ayah. Berarti posisi kakek dengan saudara, saudari Anda, satu derajat. Sama tingkatannya. Jelas? Ya. Sama-sama melalui ayah. Kalau ayah dengan saudara laki-laki, saudari perempuan, maka karena ayah perantara antara saudara laki-laki, saudari perempuan dengan mayit, keberadaan ayah, mereka tidak dapat. Saudara laki-laki tidak dapat, saudari perempuan tidak dapat. Kakek pun tidak dapat kalau ayah masih hidup. Sekarang ayah sudah wafat. Kakek masih hidup, ayah dari ayah. Dan saudara laki-laki Anda, saudari perempuan Anda yang sebapak seibu atau sebapak atau seayah pun masih hidup. Berarti posisi mereka sekarang sama satu derajat, sama kekuatannya. Jelas? Ya. Nah, baik. Oleh karena itu di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Mazhab. Pendapat yang pertama bahwa dalam hal ini bila kakek masih hidup, saudara laki-laki, saudara saudari yang seayah sebapak, seayah seibu atau seayah saja, mereka tidak dapat karena mereka melihat posisi kakek adalah menempati ayah. Karena dalam bahasa Arab, kata ab berarti ayah, itu bisa disampaikan, bisa diucapkan kepada ayah kan langsung, atau kakek, ayah. Ya, mil kata Allah Azza wa Jal tentang Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Kata maaf, kata Nabi Muhammad SAW. Millata abikum Ibrahim wallazi sammakum al-muslimin. Maaf, itu firman Allah Azza wa Jal. Allah menamakan Ibrahim adalah bapak Nabi Muhammad SAW. Padahal antara Nabi Muhammad SAW dengan Ibrahim dari jalur nasab laki-lakinya lebih dari 21. Ya. Tapi Allah namakan juga dengan bapak. Ini pendapat. Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian riwayat dari Imam Ahmad, kemudian yang dikuatkan yang dipilih oleh sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah, dan kemudian ini yang dipilih oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan banyak para ulama kontemporer memilihnya ini. Kalau seperti ini, gampang membagi warisannya. Bila seseorang wafat, ya, ayahnya tidak sudah meninggal. Yang ada kakek, ya, kemudian yang ada saudara atau saudari. Otomatis saudara-saudari tidak dapat, yang kakek dapat semuanya. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua mengatakan tidak. Dan ini yang dipilih. Kata tadi kita katakan riwayat dari Imam Ahmad memilih pendapat yang pertama tadi. Dan itu secara hitungan pun lebih mudah. Dan mazhab yang kedua mengatakan tidak. Jadi dari sisi jalur, posisi kakek dengan saudara-saudari itu sama-sama kekuatannya sama-sama melalui jalur ayah. Maka tidak boleh ada yang digugurkan. Lalu bagaimana cara pembagiannya? Dan ini merupakan mazhab Imam Malik, kemudian tadi sebagian dari perkataan Imam Syafi'i dan riwayat kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang ditulis oleh mu'alif Imam Hajjawi di sini di Zadul Mustaqni' Abu Najah Al-Hajjawi, beliau menguatkan pendapat kakek bersama saudara, dua-duanya dapat. Tapi bagaimana cara pembagiannya? Sini beliau mengatakan wal jaddu li abin, dan kakek yaitu dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Wa in ala, sekalipun ke atas. Umpamanya bapak dari bapak dari bapak kakek, kemudian bapak dari bapak dari bapak dari bapak bapak kakeknya bapak, kemudian bapak dari bapak dari bapak dari bapak dari bapak kakeknya kakek. Jadi jarur laki-laki semuanya. Itu yang maksud wa in ala. Ma'a waladi abawaini au abin, bersama anak yang sebapak seibu, berarti saudara dari si mayit, atau saudara sebapak saja. Yang saudara seibu tidak dapat sama sekali gugur karena ada saudara sebapak seibu dan saudara sebapak, ya mereka gugur, atau karena juga ada kakek. Ka'akhin minhum, maka di sini status kakek bagaikan satu orang dari saudara-saudari tadi. Ya, berarti bila seseorang meninggal, yang ada ahli warisnya adalah kakek, dan kemudian ada satu orang saudara. Ya, kakek sama seperti saudara ini, berarti harta dibagi dua. Saudara setengahnya, kakek mengambil setengahnya. Kalau kakek dengan satu saudara, satu saudari. Ya. Di sini satu saudara, satu saudari. Di sini saudari dapat satu bagian. Saudara laki-laki mendapatkan dua bagian. Kakek mengambil dua bagian, berarti harta dibagi lima, ya, itu namanya muqasamah. Ya. Atau bisa jadi dia mengambil sulusul mal, sepertiga harta. Ya. Sini dikatakan oleh mu'alif, wa inna qasadul muqasamah, jika kakek dalam pembagian, kalau dia bagaikan saudara laki-laki itu, bagi dia lebih kurang, maka kakek mengambil sepertiga harta. Ya, dia mengambil sepertiga harta. Umpamanya kakek dengan saudari sebapak seibu. Nah, kakek kemudian saudara kandung kemudian saudari kandung. Ya, maka bisa jadi muqasamah kakek masuk bagian, bisa jadi kakek mengambil sepertiga dari harta tadi, lihat mana yang terbanyak. Kakek mengambil yang terbanyak. Itu yang maksud dengan muqasamah dan sulusul mal, sepertiga harta. Wa ma'adhi fardh. Taqra' Syekh. نعم ست ومع ذي فرد بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل dan bersama ahli waris yang lain ذو فرد setelahnya الأحظ من المقاسمة الأحظ معنى الأحظت أسأل أكثر نعم Naam, al-akhtar min al-maqasama, itu yang lebih besar dari pembagiannya, atau sepertiga dari sisanya, atau seperenam. Naam. Atau seperenam dari keseluruhan. Ya. Itu tadi bila kakek ahli waris hanya kakek dan saudara dari si mayit. Ya. Maka kakek tinggal pilih mana yang lebih banyak, ya. Apakah mukosama? Kalau mukosama berarti kakek adalah bagian daripada bagaikan dia saudara. Maka kalau kakek dengan saudari saja, kakek mengambil dua bagian, saudari mengambil satu bagian, berarti harta dibagi tiga. Bila kakek umpamanya seorang wafat, ada kakek masih hidup satu, kakek itu satu. Ada saudara laki-laki umpamanya dua, ada saudari perempuan satu. Ya, di sini tentu dilihat. Kakek kalau masuk bagian saudara berarti kakek dua bagian, saudara-saudara dua bagian, berarti enam. Kemudian saudari satu bagian, tujuh. Berarti kakek dapat 2/7. Ya. Berarti kakek dapat 2/7. Mana yang lebih banyak untuk kakek? 2/7 atau muqasamah? Atau sulusul mal? Sulusul mal, maaf. Kalau muqasamah, kakek bagaikan dia seorang saudara. Atau sulusul mal? Kalau sulusul mal, kakek berarti mengambil sepertiga. Ya, dalam kasus tadi saudara laki-laki dua orang, saudari perempuan satu, kakek. Kalau kakek bagian dari saudara berarti mukosama. Kakek mendapat berapa tadi? 2/7. Kalau kakek mengambil sepertiga, berarti sepertiga diambil oleh kakek, tinggal 2/3. 2/3 yang akan dibagikan kepada dua saudara. 2/3 dibagi kepada dua saudara laki-laki, 4 tambah satu perempuan, 5. Berarti 2/3 dibagi 5. Berarti kakek sepertiga, kemudian dua saudara laki-laki, dua, satu saudari perempuan, ini 5 bagian, sisanya 2/3. 2/3 berarti 3, 1, 2. 2 akan dibagi 5, 5 dikali 3, 15. 15, kakek mendapat 5/15. Sedangkan saudara laki-laki mendapatkan 4, 4 saudari mendapatkan 2. Ya, di sini jelas kakek yang paling banyak bagi dia adalah sulusul mal, sepertiga dari harta. Terbayang, Ustaz Ihsan? Nah, Ustaz. Perlu kita buatkan whiteboardnya atau terbayang oleh antum? Ahsan dibuat saja whiteboardnya. Kita buatkan whiteboardnya, coba. Tapi pemirsa akan ditulis secara jelas nanti oleh Ustaz supaya lebih memperjelas pemahaman kita semua. Tafadhol, Ustaz. Nah. Sekarang yang muqasama. Muqasama begini, ya, muqasama. Dalam kasus, kalau kasus tidak ada ahli waris zufab, dalam kasus kakek, ahli warisnya kakek. Nah. Kemudian dua saudara, maaf tulisannya udah lama gak nulis bahasa Indonesia, jadi dua saudara laki-laki, satu saudari perempuan. Seibu sebapak ya Ustaz ya? Kalau yang, iya, seibu sebapak atau sebapak. Taib. Ya. Kalau kemudian ini yang muqasama, yang untuk muqasama, berarti kakek bagaikan bagian dari saudara laki-laki, karena kakek kan laki-laki. Nah. Ini yang muqasamah berarti kakek adalah dapat 2, ini dapat 2 dan 2, kemudian ini dapat 1. Berarti harta dibagi 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. Di sini kakek dapat 2 per 7. Jelas? Ya. Kalau kita lihat sulusul baki, sepertiga sisa. Ini yang kedua, sepertiga sisa. Di mana di sini kasusnya sama, kakek, dua saudara, laki, satu saudari perempuan. Sepertiga sisa berarti kakek, maaf, sepertiga mal, selusul mal, sepertiga harta. Berarti kakek mendapat sepertiga. Ini sisa. Sisa. Maka kemudian, di sini harta dibagi tiga, kakek satu, sisa berarti dua. Dua akan dibagikan kepada dua saudara, dua, satu saudara dua bagian, dua berarti empat tambah satu sama dengan lima bagian. Dua dibagi lima ada pecahan, lima dikali ke tiga sama dengan 15. Kakek lima dikali satu sama dengan 5/15. Saudara laki-laki dua bagian ini dikali dua masih berarti 4/2. Di sini bagian kakek lebih besar atau sulusul mal sepertiga harta, maaf bukan sepertiga sisa, ini sepertiga harta. Di sini mana lebih besar bagian kakek? Apakah di yang muqasamah atau di sepertiga harta? Muqasamah. Kok muqasamah? Sepertiga enam, sepertiga. Sepertiga. Kalau muqasamah berarti antara kakek dengan saudara laki-laki ngambilnya sama atau atau lebih besar? Sama. Sama. Kalau di sepertiga harta kakek ngambil lebih besar atau sama dengan saudara laki-laki? Ahad akhsar. Lebih besar al-ahad. Maka yang ini dicoret, yang ini di pembagian hartanya. Baik, insyaallah. Ya, itu maksudnya al-ahad. Bisa jadi kebalikannya nanti yang muqasamah lebih banyak. Nah. Cukup jelas? Wadih. Ya, kalau gitu kita kembali membaca dari kitab. Nah. Atau terserah bagaimana, apakah Na'tilil mustamin. Karena ini pembahasannya sedikit, makanya banyak para ulama memilih seperti pendapat Ibnu Taimiyah tadi dan Ibnu Qayyim dan pendapat mazhab Hanafiyah. Mereka memilih kakek bersama saudara laki-laki, udah saudara laki-laki kakeknya yang dapat. Ya, sehingga menghitungnya gampang. Tapi ya wallahu a'lam, tentu lebih baik sama-sama dapat, kakek dapat dan saudara juga dapat. Masalah hitungan susah, ya enggak susah kalau kita mau mencarikan jalan keluar cara menghitungnya. Mereka mungkin hitungnya susah, minta tolong kepada ahli yang bisa menghitung, insyaallah tidak akan repot memilih mana lebih besar untuk kakek atau apakah muqasamah atau sepertiga keseluruhan harta. Dan nanti bila ada ahli fadil, ahli waris yang dapat bagian khusus dengan seperdua, sepertiga dan seterusnya, kakek nanti mengambil apakah muqasamah atau sulusul baqi atau sulusul mal. Apakah kakek ngambil seperenam dari keseluruhan harta atau sepertiga dari sisa setelah dibagikan kepada ahli waris, atau dia menjadi bagian daripada saudari. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khairah kami sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan poin terkait dengan pembagian rincian pembagian warisan untuk kakek, dan masih akan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa Rojaya TV. Anda bisa bertanya terkait dengan pembahasan waris secara khusus di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via WhatsApp di 0819896543. Baik, kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Silakan, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal ya? Naam, naam. Di Singkawang? Naam. Ya, naam. Ahlan. Baik, barakallah. Silakan pertanyaannya. Nah, ingin menanyakan masalah hibah, Ustaz. Ada seorang bapak ketika masih hidup, dia mempunyai 6 orang anak. Sewaktu masih hidup, dia tidak pernah untuk menghibahkan rumahnya pada salah satu anaknya. Setelah meninggal, Ustaz, ada saudari dari bapak tersebut berkata kepada salah satu anaknya bahwa rumah ini milik si. Apakah hibah seperti ini sudah jatuh, Ustaz? Mohon nasihatnya. Sekian jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bapak, anak-anaknya tidak pernah dengar bahwasanya bapak tadi menghibahkan rumah atau aset yang lain kepada salah seorang anaknya. Lalu ketika si bapak tadi wafat, adik dari bapak, berarti bibi dari anak-anak tadi, mengatakan bahwa bapak kalian menulis ini bahwa rumah itu milik yang anak yang ini. Ya, bolehkah hibah seperti ini atau tidak? Jawabannya, ini batal. Ya, yang membatalkannya adalah asal dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar pernah menghibahkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha suatu kebun kurma yang hasilnya lebih dari 20 wasaq. 5 wasaq itu nisab zakat kurma. Kalau 20 wasaq 4 kali nisab berarti. Lalu karena Aisyah radhiyallahu anha selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sibuk mengajarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi sahabat dan generasi tabi'in, beliau tidak punya waktu untuk mengurus harta yang dihibahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar merasa ajalnya sudah dekat, maka dia mengatakan kepada putrinya Aisyah bahwasanya, wahai putriku, kau adalah wanita yang paling aku cintai untuk mendapatkan kebaikan dari hartaku, dan aku pernah memberikan kepadamu kebun kurma, tapi engkau tak kunjung menerimanya dan mengurusnya, ya. Dan sekarang sepertinya ajalku sudah dekat, maka dia menjadi waris kepada saudara-saudarimu yang lain. Ya, apa yang bisa difahami dari ini? Kalau saja saat hidup dia menghadiahkan, tapi anak yang diberikan kepadanya tidak menerimanya, belum menerima itu, serah terima itu, kalau tanah di masa sekarang mungkin dengan balik nama sertifikat kepemilikan tanah, ya, atau dengan dikuasai tanah oleh penerima tadi, dia yang mengelola kebunnya, dia yang mengurus, dia yang mencari pekerja yang cocok, kemudian dia yang mengawasi, kemudian setelah panen dia memberbagi hasil dengan si pekerja kebun tadi, berarti dengan, dan hasilnya pun buat dia. Berarti demikian sudah dia terima. Dalam kasus Abu Bakar tadi itu tidak terjadi, maka tidak berpindah kepada Aisyah. Apalagi dalam kasus yang ditanyakan, anak-anak tidak tahu, maka tidak mungkin terjadi serah terima. Kalau dalam kasus Aisyah saja tahu Aisyah mendapatkan dan Abu Bakar dengan perkataan yang jelas mengatakannya, itu tidak berpindah kepemilikan, apalagi di sini hanya dengan surat saja. Kemudian tentu tidak ada serah terima. Maka di sini omongan dari bibi tadi batal, yang rumah ayah tadi tetap statusnya sebagai waris yang dibagi kepada ahli waris yang lain. Karena bila di antara hikmahnya ini dibatalkan, bila umpamanya saudari tadi dapat, tentu akan terjadi ribut sesama anak. Ketika yang satu dapat berlebih dari yang lain, ketika dibagi warisan dia juga dapat, maka nanti akan ribut. Kalau tidak ribut, harta berbeda, walaupun tidak ribut, tetapi di hati anak-anak ini ada sesuatu yang tidak nyaman. Maka hikmah syariah, hikmah dari atau di antara maksud syariah adalah memelihara din, ukhuwah, rahim di antara sesama para anak-anak tadi. Maka diputuskan bahwa ini batal hibahnya dan menjadi waris dari yang meninggal, dibagi sebagai harta waris. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian Pak Rizal di Singkawang. Barakallahu fiik, Pak. Kita berikan kesempatan berikutnya yang kedua, masih via telepon. Silakan di 021 823 6543, dan baru yang bagian yang baru bergabung dalam pembahasan waris, bab waris secara khusus. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Ikhwan dari Cimahi, Ustaz. Betul, Pak. Ikhwan, silakan. Mau tanya, Ustaz, bapak saya meninggal 2019. Sebentar, akhi. Itu minta dibagikan warisan atau sekedar menanyakan harta atau apa? Warisan, Ustaz. Mau tahu cara pembagiannya kan ya? Iya, ya Ustaz. Ya, sebentar saya rubah menjadi papan whiteboard biar yang lain juga bisa antum jelas dan yang lain pun bisa melihatnya cara pembagiannya. Ini ada suaranya. Baik, akhi, sebentar, silakan. Siapa nama bapak antum yang wafat, akhi Ikhwan? Tukijo. Bapak Tukijo. Tukijo wafat tanggal dan bulan dan tahun? 19 Januari 2019. Terus? Terus ada harta satu buah rumah. Sebut, jangan harta dulu. Kamu tuh nanya harta atau siapa yang ahli waris yang berhak masing-masing berapa? Bagi waris. Kemudian setahun setelah itu ibu saya meninggal. Sebentar. Harta Petugijo sudah dibagi waris. Belum, Ustaz, belum. Ya, berarti sekarang kita mau cari siapa ahli waris dan berapa hak masing-masing, gitu kan ya? Nah. Ya, Ustaz. Kami tiga laki-laki bersaudara sama tiga... Sebentar dulu, Petugijo, ini ada jeda. Ketika Pak Tukijo wafat, istrinya masih hidup kan ya? Masih hidup, Ustaz. Ayah ibu dari Pak Tukijo masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Akhi Ikhwah. Akhi Ikhwah, antum monitor via telepon kan ya? Dia tidak ada jeda, antum dengarkan Ustaz via telepon, jadi jangan dengar di TV atau radio ada jeda. Suara Ustaznya enggak kelihatan. Iya, enggak apa-apa, tapi suaranya terdengar suaranya. Kalau suara Ustaz moderator kedengaran, suara Ustaz enggak kedengaran. suara Ustaznya tidak terdengaran via telepon. Tapi kita akan sampaikan ke operatornya. Ya, lanjutkan, silakan. Tulisan kelihatan oleh antum, Tukijo? Ya, terus tadi tiga anaknya, tiga laki-laki sama tiga perempuan, Ustaz, jadi ada 6. Tiga laki-laki. Tulisan kelihatan enggak? Tanyakan ke beliau, Akhi. Kalau tulisan enggak kelihatan. Tulisannya kelihatan, Tukijo. Lah ikhwah. Ah, ikhwan namanya. Tukijo udah wafat. Ya, kelihatan, Ustaz, kelihatan. Kelihatan, baik. Ini kita bagi dulu ya. Sudah ini selesai. Maka untuk istri dapat 1/8. Ini sisa. Sisanya akan dibagikan 3 anak laki-laki, 2 berarti kali 3 6 tambah 3 9. Dibagi 9. Berarti di sini 8 1 7. 7 dibagi 9 ada pecahan 9 dikalikan ke 8 sama dengan berapa Ustaz? 9 kali 8 72 72 Ustaz 9 kali 1 9 ada laki-laki masing-masing dapat 14 14 14 kemudian anak perempuan berarti mendapat 7 7 7. Jelas sampai di sini ikhwan. Dibagi pertama harta Pak Tukijo dulu, dibagi 72. Jelas? Ya. Ya. Setelah itu istri beliau ini wafat. Kapan beliau wafat ini? Setahun setelah bapak saya meninggal, Ustaz. 2020. Ya, taip. Berarti yang 9 dari 72 ditambah harta dia yang lain akan dibagikan ya. Ini akan dibagi. Nah, istri Pak Tukijo itu setelah suaminya wafat dan iddah selesai, beliau menikah lagi atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak menikah lagi. Ayah ibu beliau masih hidup dari istri ini? Udah meninggal juga, Ustaz. Kalau cuma sudah meninggal, berarti pembagian perempuan. Jadi bibi saya. Bibi enggak dapat karena ada anak laki-laki. Ini anak laki-laki, tiga anak perempuan di tahun itu, dan ini anak dari istrinya atau istri yang lain? Dari ibu saya, namanya Yuyum. Jadi Pak Tukijo dengan Bu Yuyun enggak pernah nikah dengan suami atau istri yang lain, berarti kan ya? Berarti tiga anak ini anak mereka kan ya? Anak Bu Yuyun, anak Pak Tukijo juga, begitu kan ya? Iya. Ya. Kalau gitu ya, tinggal ya, dibagi 9 aja keseluruhan hartanya karena tidak ada ahli waris yang lain. Kalau ada ahli waris yang lain mungkin pembagiannya akan berbeda. Oh, sekarang harta Pak Tukijo dengan Bu Yuyun dibagi 9. Anak laki-laki beliau dapat 2 bagian. 2 bagian, 2 bagian. Anak perempuan beliau 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Sama dengan 9. Berarti hartanya dibagi 9. Anak laki-laki masing-masing dapat 2/9, 2/9, 2/9. Perempuan 1/9, 1/9, 1/9. Jelas, Pak Ikhwan? Ya, Ustaz. Ya. Silakan. Nah, Ustaz. Ya, kalau jelas? Ya, udah. Makasih, Ustaz. Allah yang baik, Fik. Baik, barakallah, Fik. Ikhwan, jazakallah khair. Alhamdulillah telah disampaikan dan dirinci oleh Ustaz jawabannya. Semoga Allah mudahkan. Dan kemudian kita masih terima via telepon di 021-823-6543. Dan bagi anda yang ingin bertanya via WhatsApp ya di 0819-896543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa kamu di mana? Ya, saya dengan Umu Ali di Jakarta Timur. Baik, Umu Ali silahkan pertanyaannya. Iya Ustaz, saya mau bertanya. Kemarin kan sudah tanya mengenai waris suami saya yang baru saja meninggal, itu sudah kita sampaikan ya. Terus untuk yang ini Ustaz, saya ada beberapa yang mau saya tanyakan. Jadi suami saya meninggal itu meninggalkan uang di ATM. Terus juga ada kalau uang di ATM itu yang selama kita hidup bersama itu ya Ustaz ya, dia pernah bilang kalau uang dia itu uang saya juga, maksudnya uang dia uang saya juga gitu. Dan memang selama ini kita kalau menggunakan uang itu juga saling tahu ya Ustaz ya. Terus ini Ustaz, kalau ada uang duka yang kita terima, terus uang duka itu dari kerabat semua ya, terus juga ada dari asuransi dari taspen yang sudah keluar juga, terus sama ada uang juga dari uang itu kalau untuk yang kita kan sudah daftar haji ya Ustaz ya, itu bagaimana ya uang yang sudah kita daftarkan itu, terus sama ada uang pensiun juga Ustaz. Nah yang saya mau tanyakan apa namanya status uang-uang itu bagaimana ya Ustaz ya, maksudnya itu bisa dijadikan waris atau memang bisa memang menjadi hak saya gitu Ustaz. Mohon pencerahannya, syukron. Satu ibu ya. Halo ibu. Ya udah, uang yang di rekening suami berarti otomatis untuk uang beliau. Secara syar'i dan secara hukum bernegara dan secara logika dan adat kebiasaan, uang di tangan Anda berarti uang Anda. Uang dalam rekening Anda berarti uang Anda. Kalau ada orang yang mengatakan istrinya datang kepada teller bank, kemudian dia mengatakan saya mau ambil semuanya, tertangannya berbeda, pasti teller bank tidak menyetujuinya. Kecuali ada surat kuasa, dia sudah meninggal, gimana memberikan surat kuasa? Ya, berarti itu uang suami. Secara syar'i juga iya. Karena kalau tidak begitu, semua orang bisa mendakwakan itu uang kami bersama, itu uang berdua. Ya, itu yang dikatakan Nabi SAW. Walau yu'tan nasu bimadda'u ala akhaza rijalun amwala qawmin wadima'ahum. Kalau semua orang yang mendakwakan dan diberikan sesuai dengan permintaannya, maka orang-orang akan mengambil harta orang lain dan mengambil darahnya. Kecuali kata Nabi, walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bila orang yang mendakwakan, ya istri mengatakan suami pernah berucap ini, datang ke bank, bank tentu tidak menerima, tentu menurut putusan pengadilan seterusnya baru bisa dia mengambil tersebut. Ya, uang hasil yang pertama tadi tetap juga dibagi waris, uang rekening. Kemudian uang apa lagi tadi, uang duka, tetap statusnya sebagai waris. Kemudian uang taspen dan uang lain-lainnya, ya mungkin cair dari uang apa tadi lagi Ustaz? Uang haji Ustaz. Ah sebentar, uang haji nanti. Uang taspen ya, yaitu adalah asuransi kepegawaiannya, maka dana pengembangan pertambahan dari yang diambil dari gaji dan yang dibayarkan oleh perusahaan atau institusinya, itu adalah uang dibagi waris. Ya, pastikan saja lah 100 ekor unta, uang kompensasinya atau diatnya. Ini diat buat siapa? Orangnya kan sudah meninggal. Sepakat para ulama ini dibagi kepada ahli waris. Dibagi waris. Maka dianalogikan dengan ini, dan ini fatwa para ulama kontemporer, seluruh harta yang didapatkan ya, karena seseorang tadi meninggal ya, maka itu dibagi waris, baik uang duka, asuransi jasa raharja, taspen, asuransi ketenagakerjaan dan seterusnya, itu dibagi waris. Adapun uang haji, ini uang haji maksudnya sudah mendaftar sebagai kuota haji atau masih berbentuk uang? Sudah. Kalau kenapa Ustaz Isan? Sudah mendaftar Ustaz. Kalau sudah mendaftar berarti yang nama istri punya istri, yang nama suami aturan dari pemerintah seperti apa, bisa digantikan oleh seorang anak? Bila ada anak yang bisa menggantikan anak laki-laki, bisa menjadi mahram istrinya, ini lebih baik. Dan anak laki-laki ini menghajikan ayahnya kalau ayahnya belum haji. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Dan ini pendapat sebagian para ulama, walaupun anak belum pernah haji, Ustaz, belum pernah haji pun tidak apa-apa insyaAllah. Karena selain menjadi mahram ibunya, dan dia niatkan untuk ayahnya. Ya. Wallahu'alam. Nah, Ustaz Juzel, kalau khair atas penjelasan dan jawabannya, kami beralih pertanyaan WhatsApp yang telah masuk. Kita angkat sebagiannya. Di antaranya dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan anak adopsi, Ustaz, atau anak angkat. Bagaimana hukumnya dalam pembagian warisan? Jazakallah khair. Dalam anak angkat, bukan anak berarti dari yang meninggal, maka statusnya bukan anak. Statusnya bagikan orang lain. Kalau dia adalah diadopsinya dari adik perempuannya, berarti statusnya keponakan. Berarti anak dari adik perempuan, keponakan dari yang meninggal atau yang mengangkatnya. Kalau dia, berarti dia tidak dapat waris karena anak dari saudari perempuan. Kalau dia, yang diadopsinya adalah anak dari saudara laki-lakinya, berarti dia adalah keponakan dari saudara laki-laki. Ini menjadi asobah dengan urutan setelah anak laki-laki, habis setelah, bila anak laki-laki tidak ada, ya, ayah, bila ayah tidak ada, kakek, bila kakek tidak ada, saudara laki-laki, bila saudara laki-laki tidak ada, baru jatuh kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ini yang statusnya sekarang diangkat anak. Jadi anak angkat dalam waris tidak mendapat apapun juga, kecuali status aslinya memang mendapat waris. Karena dalam firman Allah Azza wa Jal, ya, bahwa anak angkat adalah laki-laki yang lain atau perempuan yang lain, tidak ada hubungan nasab dengan yang seseorang dengan diangkat ada hubungan nasab, tidak. Baik, Ustaz, nam jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Palembang, ya, dari Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Ayah saya meninggal tahun 1980, Ustaz. Dan kemudian ibu saya meninggal di tahun 2014. Meninggalkan sebuah kebun dengan nilai 80 juta dan sudah terjual, Ustaz. Dan sudah terjual kebun milik ibu, dan tersisa 75 juta karena 5 juta digunakan untuk biaya pemakaman. Dan ibu meninggalkan satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Bagaimanakah pembagian harta warisannya, Ustaz? Ini tidak bisa kita bagi, Ustaz. Nah, karena ketika ayah meninggal, ini kan pertanyaannya tidak live, sahih, tidak langsung kan, ya? Naam, Ustaz. Maka dia mungkin, pasti dia tidak bisa menjawab. Naam, Ustaz. Ya, umumnya saya tanyakan, bila ayahnya meninggal, ayah dari ayahnya, kakeknya, ibu dari ayah masih hidup ketika ayah itu meninggal atau tidak? Sah, naam. Nah, ini pasti dapat. Bila ada salah satu yang masih hidup atau dua-duanya masih hidup, dan itu sangat memungkinkan, ya, maka pembagiannya akan berubah. Begitu juga setelah dibagikan kepada istrinya, dan istrinya atau ibu dari yang bertanya wafat, sini tidak dijelaskan ayah dan ibu dari ibunya ini masih hidup atau tidak, karena nanti pembagiannya akan berbeda lagi. Ya, maka mohon maaf tidak bisa kita jawab. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair kepada Akh Ya'an, mungkin bisa diperinci kembali, dan kalau bisa bisa menghubungi secara langsung nanti ya. Pada di penghujung pertanyaan WhatsApp kami akan berikan kesempatan kembali via telepon. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bapak saya meninggal tanggal 22 Desember 2016, Ustaz. Ayahnya wafat tanggal 22 Desember 2016. Meninggalkan istri, kemudian dua anak laki-laki dan satu perempuan. Bapaknya bernama Kustanto, Ustaz. Bapak Kustanto wafat tanggal 22 Desember 2016 dan meninggalkan ahli warisnya, istri, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dan ibu dari Bapak Kustanto ini masih hidup, Ustaz. Masih ada. Anak perempuan satu. Anak perempuan satu dan anak laki-laki dua. Ibu masih hidup. Nah. Terus? Bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz? Nah, baik. Kita jelaskan di whiteboard. Pak Kustanto wafat Ustaz, 2016. Pada saat dia wafat, ibu beliau masih hidup. Nah. Kemudian istri masih hidup. Kemudian dua anak laki. Kemudian satu anak perempuan. Perempuan. Nah. Bagaimana pembagian warisnya? Ibu, kata Allah Azza wa Jal, kalau ada anak mendapat 1/6. Istri kalau ada anak mendapat 1/8. Anak laki-laki, anak perempuan mengambil sisa dinamakan dengan asobah. Berarti 6 dengan 8 KPK-nya 24 kan ya? Iya. 24 dibagi 6 dikali 1, 4. 24 dibagi 8, 3 kali 1, 3. 3 dan 4, 7. 24 kurang 7, 17. 18, 32. KPK. 17 kan? Nah. Ya, 17. 17, yang 17 akan dibagikan 2 anak laki-laki. Laki-laki 2 bagian berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 17 dengan 5, membayana artinya tidak bisa saling di dibagikan, maka 5 kali 24 berapa, Ustaz? 120? Nah, Ustaz, 120. Kemudian 5 kali 4 20. 5 kali 3 15. Anak laki-laki 17 ini dikali 2 bagian, karena laki-laki 2 bagian. 34 34 per 120. Anak perempuan 17. Tambahkan, insyaAllah hasilnya akan 120, 15, 34, 34, 17. Hasilnya insyaAllah 120. Ya. Tapi beliau kalau hadir beliau silakan dicatat. Anak tersebut masuk warisan dari suami atau tidak, Ustaz? Pertanyaannya, seorang perempuan membeli tanah dari harta, dengan harta pribadinya, gajinya dia. Nah. Tetapi kan, untuk pengurusan pakai nama suami. Nah, Ustaz, sahih. Dan tidak pernah istri menghibahkan kepada suami. Nah. Ya. Maka bila suami wafat, dia nathan ini milik istri. Diyanatan Allah berarti ya Allah mengetahui itu milik istri. Tapi kalau di depan pengadilan, namanya pengadilan tentu hanya melihat surat-surat. Kecuali Anda mendatangkan saksi, dua orang saksi laki-laki, bahwa Anda tidak pernah menghibahkan, Anda pinjam nama suami saja. Ya. Ini kalau ada keluarga yang menuntut pengadilan, tentu dia dibagi waris warga dari pihak suami kalau dia menuntut. Kalau mereka percaya dengan ucapan Anda, ya, alhamdulillah mereka tidak menuntut, berarti tidak dibagi waris. Cuman perlakuannya ini sekarang Anda tidak bisa balik nama, kecuali para ahli waris dari suami ini mereka mau setuju menandatanganin untuk balik nama kepada Anda. Ya, maka ini jadi catatan kepada kita yang masih hidup, suami istri yang masih hidup. Mumpung saat Anda masih hidup, dijaga baik-baik harta tadi. Kalau memang itu harta dengan dana uang Anda, ya, tetapi pengurusan oleh suami, tanyakan ke notaris bagaimana cara pencatatan legal hukumnya, pencatatan surat-surat legalnya, sehingga tidak akan ribut nanti ketika salah satu meninggal. Kalau bisa dengan nama Anda, tentu Anda ngurus lebih baik, sehingga tidak akan ribut nantinya. Dan begitu juga sebaliknya suami kepada istri. Kadang terkadang bermudah-mudahan, dan ketika kasus wafat salah seorang, tentu ini akan berbahaya. Dalam kasus tadi, kalau umpamanya qadarullah, saudari ibu yang bertanya ini tidak punya anak laki-laki atau tidak punya anak sama sekali, dan suaminya pun tidak punya anak laki-laki dan tidak pernah menikah kecuali dengan istri satu ini aja saja. Kemudian saudara laki-laki dari suami mengatakan bahwa itu surat-surat atas nama abang kami, atas nama adik kami, berarti harta dia. Oh, kata istri, enggak pakai uang gaji saya kok. Mau Anda pakai uang gaji Anda, mau apa, tapi dia kan atas nama suami kami, maaf, suami Anda. Berarti kami mendapatkan warisannya. Anda cuma dapat seperempat, ya, kami mendapatkan sisa. Berarti sisanya lebih besar, 3/4. Ya. Kalau mereka kemudian bukan tidak takut kepada Allah mereka, tapi karena saksi sendiri tentu tidak bisa. Anda hanya ngomong sendiri, itu Anda punya Anda, bukan punya suami Anda, dan Anda tidak bisa membuat pernyataan yang tidak ada saksi dari orang, dari manusia yang lain, laki-laki dua atau perempuan empat, ya. Tentu mereka mengambil harta itu melalui pengadilan. 3/4 untuk mereka, Anda dapat 1/4, padahal murni uang Anda. Kalau Anda tidak ikhlas, putusan pengadilan tidak akan merubah yang haram menjadi halal. Jangankan pengadilan manusia biasa, Rasulullah SAW saja mengatakan, وَلَعَلَّ بَعْدُكُمْ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْدُكُمْ أَلْحَنَا بِحُجَّتِهِ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى حَقِّ أَخِي وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِي فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْفِرْ. Rasulullah mengatakan, kalian bersengketa dan meminta aku yang memutuskannya, maka siapa di antara kalian yang bersengketa dan aku putuskan untuk salah seorang dari yang bersengketa, dan ternyata itu tidak sesuai dengan hakikat sesungguhnya, karena hanya Allah yang tahu hakikat sesungguhnya, manusia tidak tahu, walaupun Rasulullah SAW, Rasulullah hanya melihat bukti-bukti saja, ya, maka sesungguhnya dia memakan api neraka. Yang aku berikan kepadanya adalah api neraka, silahkan dia ambil dikit atau banyak. Itu kan berdampak kepada saudara suami Anda atau ipar Anda tadi, akan memakan neraka Allah Azza wa Jal. Dan kalau ibunya pun kalahkan itu adalah tertulis atas nama anak laki-laki ya, otomatis ibunya dapat 1/6 ya. Nanti ibunya pun, mertua Anda akan makan neraka. Anda kan tidak mau mertua Anda dan ipar-ipar Anda memakan neraka. Tapi akibat dari kelalaian, keteladuran tadi itu terjadi. Maka ikhwani wa akhwati fillah, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal, perbaiki semua pencatatan harta Anda, diperjelas dan diminta dipersaksikan kepada keluarga-keluarga Anda yang lain. Ya, umpamanya seperti tadi Anda mengatakan demikian, Anda, kalaulah ibu Anda, suami Anda masih hidup, Anda sampaikan kepada suami, dan suami menyampaikan kepada kerabat-kerabatnya, kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya, ibu dan saudara-saudaraku, itu memang tercatat di atas kertas namanya saya, tapi itu bukan harta saya, itu harta istri ya, tapi dia pakai nama saya karena untuk memudahkan saya yang mengurusinya ya. Ketika dia wafat lah kadar Allah, tidak terjadi hal seperti tadi. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawaban secara rinci. Ustaz, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, akhi. Ya, saya Fauzan dari Bogor. Fauzan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertanyaannya silakan. Kalau saya menjadi koordinator kurban tahun depan, baiknya untuk uang teman-teman anak yang saya koordinirkan ke saya, isinya akad atau pinjam ya? Dan konsekuensinya gimana kalau di antara kedua akad tersebut? Terima kasih, singkatannya Ustaz. Sebentar Fauzan, sebentar, jangan ditutup dulu. Dikecekkan dulu volume suara TV atau radionya ya. Baik, ya, silakan Ustaz. Anda menerima dana titipan dari teman-teman yang berkurban tahun depan. Baik Ustaz. Sebaiknya apakah bentuknya titipan atau pinjaman? Begitu pertanyaannya. Fauzan? Ya, baik. Bisa monitor via telepon? Baik, demikian saat yang kami tangkap juga pertanyaannya Ustaz. Bagaimana akad yang terbaik? Mana yang lebih baiknya tergantung Anda. Nah, kalau Anda ingin putar dananya ya, halal keuntungannya milik Anda, berarti akadnya pinjaman qad. Konsekuensinya bila dana hilang, Anda wajib memberikan rugi usaha Anda atau dana itu hilang, Anda wajib mengembalikan kepada mereka dan memberikan pada waktu tahun saat akan berkurban, kurban yang dapat dengan harga uang pada saat mereka serahkan. Kalau akadnya adalah Anda katakan ini titipan ya, bukan qad, maka Anda tidak boleh menggunakan uang itu untuk usaha atau kebutuhan pribadi atau untuk apapun juga, tidak boleh Anda gunakan ya, tidak boleh sama sekali Anda gunakan. Dan konsekuensinya laqadarallah, Anda dana tersebut hilang, Anda masukkan ke rekening tabungan Anda, tapi ternyata rekening Anda dibobol oleh maling dengan berbagai cara, mungkin ATM Anda ketinggalan atau dengan cara lain, walhasil terjadi. Dan di luar kelalaian Anda, Anda sudah maksimal untuk menjaganya. Ya, seperti yang sering kita dengar, ada pencurian dana-dana rekening nasabah dengan cara IT dan teknologi dan segala macam, bahkan dari luar negeri pun mereka bisa melakukan pencuriannya, dan termasuk rekening Anda yang tercuri dan hilang, uang Anda juga, dan uang titipan kurban. Di sini pada saat ini Anda tidak wajib menggantinya. Wallahu a'lam, pilih mana yang terbaik dari dua itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan. Silakan, Ustaz. Allah barik fiikum. Ikhwani wa akhwati fillah. Dengan ini kita meyakini bahwasanya para ulama kita memahami firman Allah Azza wa Jal dalam masalah waris ini dengan ada pembagian, ada perbedaan pendapat tentang pembagian kakek dengan saudara, saudara sebapak, seibu dan saudara sebapak. Ini menunjukkan bahwa ilmu waris ini, cara bagian waris ini sangat diatur dalam Islam, bukan semau-mau daripada anak-anak atau istrinya dalam membagi harta waris tadi. Ada ketentuan Allah yang harus diikuti, dan disinilah kebahagiaan orang-orang mengikuti aturan Allah Azza wa Jal. Wallahu litaufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.